Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Halaman 25 sekarang ya. Sudah dibuka semua halamannya. Yaitu iftataha ar-rusulu da'watahum ila Allah bihada at-tauhid. Para rasul mereka iftataha. Mereka membuka, memulai dakwah mereka ilallah, mengajak manusia kepada Allah bihada tauhid, yaitu dengan tauhid uluhiyah. Maka para nabi dan rasul mereka tidak ada yang menyeru kepada kaumnya kepada selain tauhid yang kita bahas ini atau yang sebelumnya, yaitu tauhid al-uluhiyah. Semua nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul yang tidak menyeru kepada at-tauhid. Qala Syekh rahmatullah alaih, waftataha bihi ar-rusulu da'wata qaumihim ila Allah. Maka para rasul memulai dengannya, yaitu dengan tauhid uluhiyah ini. Ya, memulai da'wata qaumihim, mendakwahkan kaumnya, kaum mereka ila Allah, mendakwahkan mereka menuju Allah. Fa kullu rasulin yaqulu liqaumihi, maka setiap rasul selalu berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ilah kalian hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilah, yaitu makhluk, Tuhan yang disembah oleh mereka yang selain Allah, itu adalah ilah atau Tuhan yang batil. Semua nabi dan rasul, Allah taala berfirman, ini Syekh membawakan di surah Al-A'raf, ya, sebelumnya ya Allah taala berfirman kepada mereka, wa ila adin akhahum hudan, kami mengutus kepada kaum 'Ad, yaitu saudara mereka dari kalangan mereka sendiri, yaitu ya, yaitu Hud, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengatakan, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Maka nabi dan rasul semuanya menyeru kepada tauhid uluhiyah. Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Maka seluruh nabi dan rasul dakwanya cuma satu. Oleh karena itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwah, para nabi itu semua bersaudara. Da'watuhum wahidatun, dakwah mereka itu cuma satu. Enggak ada nabi dan rasul yang mengajak kepada perbaikan ini dan itu kecuali mengajak kepada perbaikan akidah. Sampai-sampai kaum Lot, walaupun mereka memiliki keburukan akhlak, memiliki keburukan etika, menyalahi fitrah sebagai makhluk hidup, di mana mereka menyukai sesama sejenis, akan tetapi inti dakwah Nabi Lut alaihissalam ialah mengajak mereka kepada tauhid. Kebobrokan akhlak mereka, kebobrokan etika mereka, jauhnya mereka dari fitrah manusia disebabkan mereka tidak bertauhid. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali punya buku mengenai hal ini, yaitu Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah fihi al-aql fihi naql wal aql, yaitu metode para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Semuanya para nabi mengajak pada kaumnya. Nabi Lut alaihissalam, Nabi siapa lagi? Tadi Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum 'Ad. Yang Allah Ta'ala berfirman surah Al-Fajr gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad. Apakah kalian tidak melihat bagaimana apa yang telah Allah lakukan kepada kaum 'Ad, yaitu kaum Iram yang zatil imad, yang mereka memiliki bangunan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan sebelumnya, kaum yang besar, sehingga mereka mengatakan qalu, ya, mereka berkata, siapa yang lebih kuat daripada kami? Man asyaddu huwa quwwah. Siapa yang lebih kuat dari yang lebih kuat daripada kami? Ya, maka Allah utus kepada mereka Hud alaihissalam. Ya. Wa ila 'adin akhahum hudan. Ya qaumi ibudullah ma lakum ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka sendiri, yaitu Hud. Yang Hud, Nabi Hud menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Karena kaum 'Ad mereka sombong, karena kekuatan yang ada pada mereka, akhlak mereka juga rusak dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah. Maka kaum 'Ad menjawab apa? Inna lanaraka fi safahah. Sesungguhnya kami melihat, wahai, kami memandang anda wahai Hud, anda ini dalam kebodohan. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan kami sungguh menyangka dirimu wahai Hud, engkau adalah termasuk di antara orang-orang yang pendusta. Hud menjawab apa? Ya. Qala ya qaumi laisa bi safahah, wahai kaumku, saya bukanlah orang yang bodoh. Walakinnani rasulun min rabbil alamin, akan tetapi aku adalah seorang rasul yang diutus oleh Rabb semesta alam. Qala lah Nuh, inilah yang dikatakan oleh Nuh, itu mengajak kaumnya kepada Allah, itu dengan perbaikan tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah. Wa Hudun wa Salihun wa Syu'aibun, yaitu Hud, Salih, Nabi Syu'aib, wa kullu rasulin, dan semua rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Qala ta'ala wa Ibrahim id qala liqaumihim u'budullaha wattaquh dhalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan bagaimana juhud kesungguhannya Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dan ketika Ibrahim idz qala liqaumihim, ketika berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wattaqu, dan bertakwalah hanya kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Innama ta'buduna min dunillah awsanan. Yang kalian sembah selain Allah itu cuma berhala, batu, enggak bisa apa-apa. Wa takhluquna ifka, dan kalian hanya berbuat kedustaan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, yang kalian sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tadi itu, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka enggak punya rezeki untuk diberikan kepada kalian, lakum, ya, untuk kepada kalian. Fabtaqu innallahi rizqa, maka mintalah hanya kepada Allah rezeki tersebut. Wa'buduh washkuruh, washkurulah, beribadalah kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena kepadanya lah kalian nanti akan dikembalikan. Lihat dakwah Nabi semua. Semua dakwah Nabi enggak ada yang bicara ini bicara itu, kecuali yang pertama dan utama dari dakwah mereka adalah at-tauhid. Tadi kata Rasulullah SAW apa? Al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi bersaudara, dakwah mereka satu, perbaikan akidah. Maka dari perbaikan akidah diperbaiki yang asal, yang dasar, maka fara' cabang itu nanti akan baik. Perangainya akan baik, ibadahnya akan baik, muamalahnya akan baik. Tapi yang dasarnya dulu diperbaiki. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun fokus kepada perbaikan at-tauhid, sehingga belum ada perintah sholat berjamaah. Walaupun ayat tentang zakat turun di Mekah, tetapi belum dirinci siapa yang wajib bayar zakat, siapa mustahiknya, berapa kadarnya, nisabnya, haulnya, dan seterusnya dari syariat itu muncul setelah akidah itu kokoh. Syariat jihad gak ada di Mekah. Wa qala an-nabi Yusuf. Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Yusuf alaihissalam, ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara, arbabum muftari ya mutafarriquna khairun minallah al-wahidul qahhar. Wahai penghuni penjara, ya ini Nabi Yusuf di penjara berkata kepada sesama penghuni sel penjara, arbabun mutafarriqun, apakah tuhan-tuhan yang mutafarriqun, yang beraneka ragam itu, yang banyak itu, khairun, yang lebih baik, lebih patut untuk disembah, aminlah atau Allah? Nah ini istifham inkari, gak butuh jawaban. Pasti yang lebih baik adalah Allah. Al-Wahidul Qahhar, ya ialah Allah yang maha al-Wahid, yang maha Esa, Al-Qahhar, yang maha perkasa. Ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apa yang kalian sembah selain Allah tadi itu, tidaklah ia melainkan hanya asma'an, nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian hanya nama-namakan. Antum, yang kalian namakan. Wa aba'ukum, dan dinamakan oleh bapak-bapak kalian. Ma'anzalallahu biha min sultan. Allah tidak memberikan keterangan sedikit pun atas hal tersebut. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu melainkan hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah illa, melainkan iya, hanya kepadanya. Dzalikud dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak mengetahuinya. Lihat, ini semua dakwah para nabi dan rasul. Nabi Adam alaihissalam mendakwahkan kepada anak-anak cucunya, anak-anaknya, agar mereka bertauhid. Dan ini terbukti bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ialah di masa Nabi Nuh. Maka di masa Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi Adam menyeru kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini ialah bertauhid kepada Allah. Memang terjadi dosa pertama di muka bumi oleh anaknya Adam dalam peristiwa pembunuhan antara Habil dan Qabil, tetapi tidak ada peristiwa kesyirikan. Kenapa? Karena Adam alaihissalam menyeru kepada anak-anaknya, mengajak kepada anak-anaknya agar mereka bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu apapun. Ya, qala syekh, laisa lil musyrikina hujjatun fi syirkihim. Ya, syekh di sini mengatakan kaum musyrikun mereka tidak punya hujjah, mereka tidak punya argumentasi yang valid fi syirkihim, dalam kesyirikan mereka. Maka kaum musyrikun manapun, manapun yang menyembah salib, yang menyembah matahari, yang menyembah batu, yang menyembah kayu, yang menyembah kuburan, yang menyembah arwah leluhur, siapapun, mereka enggak punya argumentasi yang valid. Dasar pijakan mereka beribadah kepada selain Allah tadi. Pasti argumentasi mereka batil mengada-ngada dan dapat dimentahkan. Kalaupun mereka punya argumentasi, itu kalbaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, anak kecil aja bisa menghancurkannya. Qala Syekh rahmatullah alaih, wa laisa lil musyrikina mustanadun fi syirkihim. Maka kaum musyrikin mereka tidak punya mustanadah, tidak punya sandaran. Ya, dalam kesyirikan mereka tadi. La min aqlin sahihin, itu mereka tidak punya dari akal yang sehat, yang waras sekalipun, akal yang jernih, tidak memiliki argumen yang sama sekali berdasarkan akal yang jernih. Wala min naqlin anil mursalin, tidak pula kutipan dari para rasul. Para rasul tidak pernah bersabda kepada kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah, atau membolehkan beribadah kepada selain Allah, atau membiarkan peribadatan kepada selain Allah. Semua nabi dan rasul melarang kaumnya dari beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Semua nabi dan rasul mengatakan ani'budullah wajtanibut tagut, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Ma'ubida min dunillah, yaitu yang disembah selain Allah, jauhi, dijauhi. Enggak ada nabi dan rasul yang mengajak, apalagi membolehkan. Bahkan terjadi kesyirikan saja, terjadi kesyirikan, nabi kita Muhammad SAW resah, galau, gundah gulana. Nabi SAW mendengar, melihat, mengetahui ada kesyirikan yang masih terjadi di muka bumi ini. Gak ada nabi dan rasul yang membolehkan. Ya, jadi kaum musyrikin, musyrikin zaman dahulu maupun musyrikin saat ini, mereka gak punya argumentasi sedikit pun dari akal maupun dari agama. Secara akal jernih terbantahkan semuanya. Yang mencipta adalah Allah. Kok mereka malah bisa beribadah kepada selain Allah? Ya. Aruni madza khalaqu, Allah taala berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, aruni madza khalaqu, diperlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan. Apa yang telah diciptakan oleh salib? Apa yang telah diciptakan oleh Nabi Isa? Kalau mereka menyembah Nabi Isa Yesus, apa yang telah diciptakan oleh matahari? Wahai orang Jepang yang menyembah matahari. Apa yang telah diciptakan dewa-dewa Sri ini, dewa itu, berhala-berhala kalian, agama Hindu. Apa yang diciptakan oleh Siddhartha Gautama, wahai agama Buddha. Apa yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai musyrikin zaman now, saat ini. Apa? Mana? Kalian beribadah kepada penghuni-penghuni kubur. Apa yang mereka ciptakan? Gak ada. Maka secara akal jernih tertolak argumentasi mereka. Bisa dipahami sih. Ya, apalagi dari kutipan agama, enggak ada sama sekali. Wa qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Allah taala berfirman, was'al, tanyalah man arsalna min qablik. Allah taala berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, tanyalah kepada para rasul yang kami telah utus sebelum engkau. Tanyalah, engkau bertemu pada rasul di setiap langit, berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, engkau berjumpa dengan nabi-nabi, tanya ke mereka. Aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami menjadikan selain Allah Ar-Rahman Tuhan yang berhak diibadahi? Enggak ada. Para nabi dan rasul enggak pernah menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah Ar-Rahman. Wal makna ayat ini adalah annahu la yujadu ahadun minal mursalina da'a ila ibadati alihatin ma'allah bal kulluhum min awwalihim ila akhirihim yad'una ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Maknanya adalah annahu la yujad ahadun, bahwa tidak didapati seorang pun minal mursalin, dari kalangan para rasul, da'a ila ibadati alihatin, yang mendakwahkan kepada ya peribadatan Tuhan selain Allah, yang menyeru, mendakwahkan untuk beribadah kepada Tuhan selain Allah. Enggak ada. Bal kulluhum, bahkan semua nabi dan rasul, min awwalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhirnya, yad'una, mereka mendakwahkan, menyeru kaumnya, ila ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah taala semata, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Jadi kaum musyrikin gak punya argumentasi sedikit pun. Apa landasan mereka, pijakan mereka untuk beribadah kepada selain Allah? Mereka memberikan doa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, tawaf selain Ka'bah untuk Allah. Mereka malah tawaf di kuburan, meminta kepada penghuni kubur. Kaum musyrikin, kafirin, agama manapun, mereka gak punya landasan sedikit pun dalam hal ini. Gak punya. Ya. Kaum musyrikin dari kalangan Nasrani, ahlul kitab, beribadah kepada Isa. Apa yang mereka katakan tentang Isa? Tuhan anak. Berarti ada Tuhan Bapa versi mereka. Versi batil mereka. Kenapa mereka tidak langsung minta kepada Allah yang versi batil mereka itu adalah Bapa? Waliyadzubillah. Wa nabbaha Allah azza wa jalla ila dalilin aqlin yubtilu syirkal musyrikin. Maka Allah di sini memberikan tanbih, memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan kepada dalil akli secara rasionalis yang membatalkan kesyirikan kaum musyrikin. Allah taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat?" Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, "Qul afara'aytum, wahai musyrikin, apa pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang yang kalian sembah selain Allah itu berhala-berhala tadi. Aruni madza khalaqu, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah dia ciptakan." Apa yang mereka ciptakan gak usah di langit, gak usah di angkasa, di bumi saja dah. Apa yang mereka ciptakan? Apa yang telah diciptakan Siddhartha Gautama, wahai kaum Buddha? Apa yang telah diciptakan dewa ini, dewa itu, wahai kaum Hindu? Apa yang diciptakan, wahai Nasrani, oleh Jesus Christ? Apa yang telah diciptakan, wahai Yahudi, oleh Uzair? Apa yang telah diciptakan, wahai Shinto? Apa yang diciptakan matahari? Agama orang Cina apa? Konghucu. Itu nyembah apa itu Konghucu? Hah? Nyembah apa itu? Nyembah duit? Masya. Hah? Nyembah apa itu Konghucu? Hah? Nyembah angin? Ya Allah. Ah, katakan pada mereka, aruni madza khalaqu fil ard. Ya, katakan kepada mereka, perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan Tuhan kalian itu di bumi aja, baru di bumi. Ya, di bumi ini apa yang mereka ciptakan? Mereka punya apa? Mereka punya apa? Amlahum syirkun fis samawat? Apakah mereka punya saham dalam penciptaan langit? Mereka punya apa? Punya kongsi dengan Allah dalam penciptaan langit? U'tuni bi kitabi min qabli hadza aw sarat ya asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, datangkanlah kepadaku kitab sebelumnya terkait hal ini atau pusaka, ya, dari pengetahuan jika kalian itu benar-benar orang yang benar. Fa hadza dalilun aqliyun qati'un, maka ini adalah dalil akli yang logis, ala anna kulla man siwallahi fa ibadatuhu batilah, yaitu bahwa segala sesuatu selain Allah semuanya, maka peribadatan kepadanya, kepada selain Allah tadi, maka ibadahnya tersebut batil. Idlam yakhluquna syai'a, karena mereka enggak menciptakan apapun. Walam yakun lahum mu'awanatun ala khalqi syai', dan mereka enggak punya peran dalam penciptaan sesuatu apapun. Wa innamallahu wahdahu almutafarridu bidzalik, sesungguhnya hanyalah Allah semata yang bersendirian dalam hal tersebut, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam yang menciptakan semua Allah, hanya Allah. Falima ibadatuhum idan, kalau begitu kenapa mereka diibadahi? Summa nafallahu ayyakuna lilmusyrikina dalilun minan naqli anil kutubi almunazzalah. Kemudian nafallahu, Allah menafikan, Ya, ayyakuna lil musyrikin dalilun. Allah menafikan kaum musyrikin memiliki dalil. Allah menafikan, meniadakan bahwa kaum musyrikin memiliki argumentasi minan naqli anil kutubil munazzalah. Ya. Yaitu dari naql. Maksudnya yang dikutip dari kitab-kitab yang Allah turunkan, dari kitab suci. Maka kalau mereka mencoba-coba berargumentasi dengan kitab suci, Al-Quran, Injil, ataupun Taurat, Allah sudah nafikan duluan. Ya, sampai-sampai dalam Injil, ini bukan dari saya yang baca sendiri ya, saya gak pernah baca Injil. Itu dari siapa yang kemarin datang ke Indonesia, yang ahli kristolog, siapa namanya? Dr. Zakir Naik. Dia menantang semua pendeta dan memang gak bisa dijawab oleh pendeta-pendeta, oleh orang-orang Kristen manapun. Tunjukkan kepada saya di dalam Injil, padahal Injil sudah versi mereka sekarang. Versi apa namanya? Apa sih? Perjanjian Baru. Kalau jadi itu. Perjanjian Baru. Tunjukkan kepada saya, kata Zakir Naik, apakah ada di Injil yang Yesus Isa alaihissalam mengatakan sembahlah aku. Tak bisa menjawab mereka. Pertama, mereka pun tidak hafal. Yang kedua, mereka pun tidak pernah membaca mengenai hal ini. Nah, dari kitab yang diturunkan sekalipun, mereka enggak punya argumentasi sedikit pun dalam menjalankan kesyirikan mereka. Enggak ada sedikit pun. Awir rusuli al-mursalati fi ma dhahabu ilaihi minasyirki. Ataupun mereka enggak punya keterangan yang dikutip dari para rasul, al-mursalah yang diutus, fi ma dhahabu ilaihi minasyirki. Ya, terkait tindakan mereka, yaitu kesyirikan tadi, tindakan kesyirikan mereka tadi. Mereka enggak punya argumentasi dari kitab, mereka enggak punya argumentasi dari perkataan Rasul. Enggak ada dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu justru melarang, mencegah kaumnya, umatnya, umat manusia dari peribadatan kepada selain Allah. Fabana alla hujjata lil musyrikin mutlaqan. Maka fabana, maka menjadi jelaslah, alla hujjata lil musyrikin mutlaqan, bahwa ya, kaum musyrikin mereka tidak memiliki hujjah secara mutlak, enggak ada hujjah mereka. Fakanu minal khalidin fi nari jahannam wa bi'sal masir, maka mereka merupakan orang-orang yang kekal di neraka jahannam, fa bi'sal masir. Ya, maka sungguh sejelek-jelek tempat itu adalah jahannam. Musyrikin enggak punya dalil. Ya, melainkan cuma apa? Pikiran-pikiran semata mereka. Melainkan hanya akal-akalan mereka aja, melainkan cuma analogi-analogi mereka. Kias-kias mereka. Yang mereka mengatakan, "Bukankah ya Allah itu jauh? Bukankah kita ini kotor?" Dan sulit jiwa yang kotor langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti pakai perantara. Perantaranya apa? Kalau orang-orang musyrikin menjadikan orang-orang soleh yang telah mati, ya, Lata, Uzza, Huban, Manat. Ya, kalau sekarang yang mereka mengatakan, yang Allah sudah bantah, ya, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan yang mereka jadikan wali-wali selain Allah sebagai pelindung mereka, mereka tidak mengklaim beribadah kepada wali-wali tersebut. Ma na'buduhum, kita tidak beribadah kepada mereka, illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar ya fasilitator-fasilitator ini yang menghubungkan kami dengan Allah ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sampai kaum Nasrani sekalipun, mereka beribadah kepada Allah melalui perantara anaknya, katanya Isa alaihissalam. Isa melalui perantara anaknya Isa. Waliyadzubillah. Ya. Allah disamakan ya dengan makhluk. Kata mereka, kalau kita datang ke raja, kita ini rakyat jelata, enggak diterima. Melainkan butuh fasilitator. Waliyadu billah. Allah disamakan dengan makhluk, dengan raja. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Walillahil masalul a'la. Tidak ada yang serupa sama dengan Allah. Enggak ada. Enggak ada serupa yang sama dengan Allah, enggak bisa. Ya. Justru Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah kalian hanya kepada-Ku. Sesungguhnya Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa, beribadah kepada-Ku, maka dia akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Bisa dipahami. Taib. Wa mimma taqaddama yu'lamu anna hadha tauhid, anna hadha tauhida huwa awwalul wajibati wa ahammul muhimmat wa huwa alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa. Dan dari pembahasan yang lalu yu'lam, maka diketahuilah anna tauhida, bahwa tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah ini, huwa awwalul wajibat, dialah yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali, wa ahammul muhimmat, dan yang paling urgen, wa huwa alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, yaitu yang Allah tidak akan menerima agama siapapun melainkan dengannya, selainnya, selain Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ya di sisi Allah agama, mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka enggak diterima agama dia tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Karena selain Islam tidak ada pemurnian tauhid, tidak ada penyerahan totalitas ibadahnya pada Allah. Karena Islam maknanya adalah apa Pak Nizar di usul Salasa? Islam. Ah, siapa yang tahu makna Islam di salah satu usul? Apa makna Islam? Pernah belajar usul Salasa? Pak Win pernah. Apa makna Islam? Enggak hafal. Usul Salasa itu dihafalin ya ikhwan. Poin-poin penting itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, apa itu Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah, jangan sampai diterjemahkan Islam Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Islam sholat lima waktu. Zuhur jadi lohor. Lohor itu yang keluar dari Gunung Merapi. Hah? Jadi lohor. Allah mustahil. Ya. Kata Syekh, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kita, berserah diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Jadi Islam enggak cukup berserah diri aja. Sebagaimana mereka yang penting eling, oh itu bukan Islam. Mesti ada ketaatan. Ini baru iman. Iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Enggak cukup cuma itu. Enggak cukup beriman kemudian beramal, enggak cukup itu. Mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini baru Islam. Kalau cuman ya saya bertauhid pada Allah, kemudian saya beramal, tetapi ada peribadatan kepada selain Allah, tidak saya ingkari, tidak saya salahkan, ini bukan Islam. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalaha. Ini Allah sebutkan pertama kali, siapa yang mengingkari taghut, peribadatan kepada selain Allah. Diingkari ini dulu. Baru dia beriman pada Allah, baru dia berarti telah berpegang dengan tali kekang yang kuat, lan fisamalaha, yang tidak akan putus. Inilah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang mengandung dua rukun. Apa dua rukunnya di sini? An-nafyu, yang kedua apa? Al-isbat. Rukun yang pertama apa? An-nafyu. Apa makna an-nafyu? Menafikan. Menafikan dari apa? Peribadatan kepada selain Allah. Isbat. Apa makna isbat? Menetapkan. Menetapkan apa? Peribadatan hanya kepada Allah. La ilaha, la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada ilah, kita nafikan. Tidak ada ilah, la ilaha, la ma'bud. Karena ilah itu maknanya makluh, dia masdar dari Allah ya lahu atau aliha ya lahu, ilahan masdar, itu maknanya adalah makluh. Sama kayak kata bayak tubuh, kitaban, kitab itu maknanya ada isim maf'ul, maktub, yang tertulis. Nah, ilah itu sinonimnya, muradifnya adalah ma'bud. Abada ya'budu. Maka la ilaha, la ma'luha. La ilaha, la ma'luha. La ma'budah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ini dinafikan dulu. Illallah. Melainkan hanya Allah. Isbat. Melainkan hanya Allah. Enggak boleh isbat aja. Beribadah pada Allah. Tapi enggak ada penafian. Ini bukan Islam. Bisa dipahami sini? Nah, jadi agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Dan agama selain Islam tidak ada totalitas peribadatan kepada Allah Ta'ala semata. Enggak ada. Ataupun pengingkaran kepada peribadatan kepada selain Allah. Taib, sekarang masuk kepada al-mu'taqad as-sahih fi arkanil iman as-sittah. Ya, ini mu'taqad as-sahih. Ini akidah yang benar terkait rukun-rukun iman yang 6. Yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh rahmatullah alaihi, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, maka di antara akidah ahli sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadar, yaitu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal ba'ts, kebangkitan, ba'dal maut, setelah kematian, wal iwal imanu bil qadar, dan juga beriman kepada takdir. Nah, yang pertama di sini ketika Nabi ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Kata Nabi, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya, kata Syekh di sini, wal imanu billah yatadammanu al iqrar bit tauhidir rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati wa qad taqaddama bayan dzalik. Ya, beriman pada Allah yatadamman, ini mencakup al iqrar, itu iqrar, pengakuan, penegasan tauhid rububiyyah, ini sudah berlalu. Tauhid rububiyyah yaitu mengimani at-tadbir al-khalq, ya, penciptaan, pengaturan alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal uluhiyah juga sudah berlalu, yaitu peribadatan hanya kepada Allah. Wal asma wa sifat sudah berlalu juga, mengimani seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana nama dan sifat Allah itu datang dalam Al-Qur'an maupun hadis, tanpa tahrif, memalingkan kemana yang lain, tanpa ta'til, menolaknya, tanpa takyif, memikirkan bagaimana bentuknya, wa tamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah, nama Allah yang ada di Al-Quran tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk, wa latafwid, dan juga tanpa menyerahkan bentuknya saja, tanpa menetapkan maknanya. Sudah berlalu ya, waktu itu, 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Qala Ba, al-imanu bil malaikah. Nah, ini Syekh di sini enggak menyebutkan mengenai beriman pada Allah. Ya. Karena sudah pernah. Nah, ini ditambahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di buku beliau Syarah Salasatul Usul yang merupakan hasil transkrip dari ceramah beliau, ya, yaitu ditambahkan mencakup beriman pada Allah itu cakupannya adalah tambah satu lagi, al-imanu biwujudillah, itu mengimani ya wujudnya Allah, adanya Allah. Nah, yang kedua al-imanu bimalaikah, beriman kepada malaikat. Malaikat itu merupakan plural atau jamak dari malak. Ya, itu malaikat berarti para malaik, para malak yang jadi bahasa kita malaikat. Malaikah adalah artinya para malak. Malak itu bahasa kita sekarang malaikat. Yakunu al-imanu wal imanu bil malaikati yakunu bitasdiqi biwujudihim, yaitu dengan membenarkan wujud mereka. Tidak seperti kaum falsafah. Kaum filsafat yang meyakini bahwasanya malaikat itu hanya mitos. Dan ini pula yang diyakini oleh sebagian ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah. Yang mereka mengingkari malaikat itu ada dalam wujud sebenarnya. Maka mengimani wujud mereka. Ya, mengimani wujud mereka. Wa ma dzukira lana min asma'ihim. Wa ma dzukira lana min a'malihim, dan mengimani apa yang disebutkan kepada mereka dari nama-nama mereka. Allah menyebutkan Malik penjaga neraka. Allah menyebutkan Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Ya. Malakul Maut sebagai malaikat pencabut nyawa. Bukan Izrail, karena tidak valid Izrail tersebut. Kemudian wa ma dzukira lana min a'malihim, dan apa yang disebutkan kepada kita dari tugas mereka, aktivitas mereka. Ada yang mencatat amal, ada yang bertanya di kubur, kemudian menyiksa kalau tidak bisa jawab. Ada yang bertugas menurunkan hujan, menjaga gunung dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana ar-rasul, rasul beriman, bima unzila ilayhi, kepada apa yang diturunkan kepadanya, itu beriman kepada Rabbnya. Demikian pula kaum mukminun juga beriman. Kullun, ini tanwinnya itu tanwin iwat. Maknanya kullun itu setiap manusia, setiap orang-orang yang beriman dan setiap rasul, ya, amanah mereka beriman billahi. Mereka beriman pada Allah, wa malaikatih, beriman kepada malaikatnya, wa kutubih, kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasulnya. Maka orang-orang yang beriman semua beriman kepada hal ini. Ya, kalau dia satu saja dia tidak percaya, maka cacat keimanan dia. Saya enggak percaya malaikat itu hanya halusinasi, mitos semata. Wal iyadu billah. Terancam kekufuran. Kufur, tidak beriman kepada malaikat. Sehingga malaikat disifati dengan sifat-sifat yang halusinasi, tidak ada. Ya. Nah. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kutubi wal kitabi wan nabiyyin." Ya, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu menghadap timur barat, akan tetapi kebaikan itu ialah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Wa fi sahih muslimin, dan dalam hadis riwayat Muslim, min hadis Umar bin Khattab, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at-tawil yang panjang, fi su'ali Jibril terkait pertanyaan Jibril dan Nabi Muhammad SAW yang dilontarkan kepada Nabi SAW anil iman, itu tentang iman. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatih. Iman itu adalah engkau beriman pada Allah dan juga kepada malaikatnya. Ya, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya. Maka iman, apa yang Allah sebutkan namanya kita imani, itu ada. Apa yang Allah sebutkan tugasnya kita imani. Yang tidak Allah sebutkan jangan mengada-ngada. Sebagaimana kaum musyrikin Quraisy dahulu mengatakan bahwa malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Sehingga musyrikin dari masa ke masa sejak zaman musyrikin dahulu mensifati malaikat itu pasti dengan sosok perempuan. Kalau di kartun-kartun seseorang lagi mikir mau berbuat kejahatan atau keburukan, mau berbuat jahat, ada setan tanduknya dua, ayo buat jahat. Di sebelah kanan ada yang terbang-terbang pakai sayap, sosoknya laki atau perempuan? Perempuan. Jangan-jangan sambil megang tongkat peri, sosoknya perempuan. Tahu dari mana mereka itu perempuan? Melainkan tahu dari nenek moyang mereka yang musyrikin. Karena mereka mengatakan malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Na'udzubillah. Nah, ini mengada-ngada. Ya, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan tu'mina, dan kau beriman pada takdir, khairihi wa syarih, yang baik maupun yang buruk. Ya, sudah 8:30 ya. Ya, kita cukupkan nanti insyaallah. Ya, nanti kita lanjut lagi pekan depan insyaallah. Bagi yang mau bertanya silakan.